saya sedang goyang. Rada panas agak seksi. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ada yang bilang dan tetap goyang bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Jadi itu saya goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat saya bergoyang, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, goyang lagi yo. Goyang